Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari pelajaran kita yang membahas seputar masalah aqidah dari kitab Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita menjelaskan apa yang dibawakan oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah, yaitu dari jenis-jenis syirik kecil. Dan diantara jenis syirik kecil yang sebagiannya telah kita bahas adalah perkataan lau, perkataan seandainya atau andai kata. Dan telah kita sebutkan faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah, rincian menggunakan kata lau, kata seandainya. Yang pertama, keadaan yang pertama, seseorang menggunakan kata lau, menggunakan kata seandainya dalam rangka mengkritik atau memprotes syariat Islam, ya, dalam rangka mengkritik atau memprotes syariat, maka hukumnya haram. Bahkan ini bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Kemudian keadaan yang kedua, seorang berandai-andai menggunakan kata lau dalam rangka untuk berpaling dari takdir atau tidak mau menerima takdir. Kalau seandainya seperti ini, tidak akan terjadi seperti ini, maka ini juga sama, ya, hukumnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian keadaan ketiga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang na'am berandai-andai dalam rangka an-nadam wa tahassur, dalam rangka menyesal, ya, dia menyesal, ya, dari apa yang terjadi, maka ini pula tidak diperbolehkan. Karena sesuatu yang sudah terjadi kita harus terima, tidak perlu kita sesali. Kemudian yang keempat, rincian menggunakan kata lau yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam rangka tamanni, dalam rangka berandai-andai untuk sesuatu. Dan ini ada dua keadaan. Kalau dia berandai-andai untuk sesuatu kebaikan, maka ini diperbolehkan. Kalau dia, ya, berandai-andai untuk sesuatu kebaikan, maka ini diperbolehkan. Dan ini, ya, telah warid, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berandai-andai, ya, dalam perkara kebaikan. Seperti, ya, dalam hadis yang sahih, beliau menyebutkan tentang keadaan paman beliau, Abu Talib. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya Abu Talib itu huwa fi dohdohin min narin. Bahwasanya paman beliau Abu Talib Dia mengatakan bahwasannya Abu Thalib itu sebenarnya masuk neraka, ya, berada di bagian paling bawah. Ya, seharusnya paman beliau, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berada di dasar neraka Jahannam. Kemudian beliau mengatakan walaula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Ya, afwan. Beliau berada di permukaan neraka Jahannam. Walaula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakana fiddarkil asfali minan nar. Niscaya Abu Thalib itu berada di kerak, ya, atau dasar neraka Jahannam. Yang disebabkan, ya, syafaat permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperingan azab yang diterima paman beliau Abu Thalib, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keringanan, ya, memberikan keringanan kepada Abu Thalib, dia tidak ditempatkan di kerak atau dasar neraka Jahannam. Karena disebutkan oleh para ulama, neraka Jahannam itu sifatnya darokat. Kalau surga sifatnya darajat. Semakin ke bawah, ya, siksaan yang ada di neraka Jahannam itu semakin mengerikan. Maka oleh sebab itu orang-orang munafik, ya, itu berada fiddarki asfali minan nar. Mereka berada di kerak, di dasar neraka Jahannam. Ya, sehingga orang munafik itu disiksa dengan siksaan yang lebih dibanding dengan orang-orang kafir. Nah, itu pun kata para ulama, ya, disebutkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal siksaan yang diterima paman beliau itu sudah diringankan sehingga beliau diletakkan di permukaan neraka Jahannam, itu saja paman beliau merasa, ya, beliau adalah orang yang paling keras siksaannya, ya, paling keras siksaannya, ya, dipakaikan naam sandal dari neraka Jahannam itu sampai mendidih, ya, otaknya sampai mendidih. Inilah diantara gambaran kecil naam dari neraka Jahannam, dan di sana ada banyak, ya, bentuk-bentuk siksaan yang ada di neraka Jahannam. Na'udzubillah minan nar. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari na'am siksaan neraka Jahannam. Jadi syahid di sini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaula ana lakana fiddarki asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, jadi di sini beliau berandai-andai. Berandai-andai untuk kebaikan. Ya, maka ini diperbolehkan. Begitu juga, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, laula hudatsatu ahdi qaumika lanaqattu bil ka'bah laja'altuha ala asasi ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, laula hudatsatu ahdi qaumika bil kufri, kalau seandainya bukan karena kaummu baru masuk Islam, baru lepas dari kekufuran, lanaqattu al-Ka'bah, niscaya aku akan memugar Ka'bah, aku akan memperbaiki Ka'bah, wala ja'altuha ala asasi Ibrahim, dan aku akan menjadikan Ka'bah itu seperti, ya, asas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutarakan keinginan beliau kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk memugar, ya, memperbaiki Ka'bah. Naam. Nah, kalau seandainya tidak terjadi fitnah yang besar, dia ingin melakukannya. Dikarenakan ya pada saat itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam, ya dikhawatirkan fitnah besar. Dikira nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin merusak, merubah Ka'bah, ya, merubah kiblat kaum muslimin, sehingga beliau urungkan niat tersebut. Syahid ya dari hadis ini adalah perkataan beliau, laula hudatsatu ahdi qaumika ya bil kufri, kalau seandainya ya kaummu itu na'am baru kaummu itu baru terlepas ya, kalau seandainya bukan karena kaummu itu baru lepas dari kekufuran. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berandai-andai untuk melakukan sebuah kebaikan. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah aw inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu atau setiap kali ya hendak salat. Jadi di sini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berandai-andai pada kebaikan. Jadi ini rincian yang keempat. Ya boleh seorang itu berandai-andai untuk melakukan sebuah kebaikan. Berbeda halnya untuk keadaan yang kedua, seorang yang berandai-andai untuk melakukan kejelekan. Ya, ini tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya haram. Ya, seorang berandai-andai untuk melakukan dosa. Sebagai contoh misalnya dia mengatakan atau meniatkan, kalau misalnya nanti saya mendapatkan uang sekian, saya akan membeli khamar, membeli minuman keras. Ya, atau misalnya kalau seandainya anak saya mendapatkan uang yang banyak menjadi kaya raya, saya akan ke diskotik setiap malam. Ini sebagai contoh. Ini andai-andai yang buruk. Ya, maka berandai-andai yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, karena ini adalah perbuatan dosa, bukan sebuah kebaikan. Jadi ini diantara rincian yang disebutkan oleh para ulama tentang perkataan lau. Jadi ada beberapa keadaan. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di dalam kitab ini. Wa syahidu min, dan yang syahid dari masalah ini, annal lahja bi kalimatil lau inda husulil masaib min sammatil munafiqin alladzina la yu'minuna bil qada'i wal qadar. Kata beliau bahwasannya kebiasaan menggunakan kata lau, kata seandainya, ketika terjadinya musibah-musibah, ini termasuk ciri khusus orang-orang munafik. Ya, kenapa? Ya, nomor andai-andai yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini dilarang. Ya, karena andai-andai yang mereka ungkapkan itu dalam rangka untuk memprotes, memprotes takdir, tidak menerima takdir. Sehingga andai-andai yang mereka lakukan itu tidak diperbolehkan. Alladzina la yu'minuna bil qada' wal qadar, sehingga mereka tidak beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fayajibu 'alal mu'min al-ibti'adu 'anit talaffuzi bi hadhihi al-kalimah indama tusibuhu mihnatun aw makruhun. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhi ya lafaz ini, ungkapan ini, ungkapan berandai-andai dalam rangka mengkritik, memprotes takdir atau tidak mau menerima takdir tatkala terjadinya sebuah cobaan atau sesuatu yang dia benci. Wa ya'dila ilal alfazi at-thayyibati allati fiha ar-ridha bima qadarallahu was-sabru wal-ihtisab. Dan hendaklah dia mengganti dengan lafaz yang baik yang di dalamnya terkandung keridhaan na'am dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya terkandung kesabaran dan ikhlas yang menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَهِيَ الْأَلْفَادُ الَّتِي وَجَهَ إِلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dan lafad-lafad itu sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabda beliau, fima rawahu Muslim, dalam riwayat al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala takul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin kul qadarallah wa ma sya'a fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan mukmin yang lemah. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama menafsirkan, menjelaskan makna kuat di sini. Kuat apanya? Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding dengan mukmin yang lemah. Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kuat imannya. Ya, mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang imannya lemah. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi berpendapat adalah mukmin yang kuat fisiknya. Mukmin yang kuat fisiknya itu lebih baik, ya, dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Yang sahih yang disebutkan oleh para ulama adalah kuat di sini adalah kuat imannya. Hanya saja disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau seandainya seorang muslim itu memiliki dua kekuatan, iman dan fisik, ya, itu lebih utama lagi. Ya, imannya sudah kuat, fisiknya juga kuat. Dalam artian, tatkala dia memiliki kekuatan fisik, dia gunakan untuk berjuang membantu kaum muslimin. Ya, sebagai contoh misalnya dia gunakan kekuatan badannya untuk gotong royong, membangun masjid misalnya, dia semangat, dia berta'awun, membantu dengan tenaga. Atau mungkin dia gunakan kekuatannya ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik lagi. Ya, imannya sudah kuat, fisiknya pun juga kuat. Sehingga dengan fisik yang kuat itu dia bisa membantu kaum muslimin. Ya, bisa membantu kaum muslimin. Terlebih sebagaimana yang kita dapati, ya, kekuatan fisik itu juga sangat membantu di dalam ibadah. Ya, sedikit banyak itu sangat besar perannya di dalam beribadah. Kalau seandainya kita sakit misalnya, biasanya kita tatkala melakukan aktivitas, baik aktivitas dunia, pekerjaan-pekerjaan, atau aktivitas yang lebih khusus, yaitu ibadah, biasanya terganggu. Ya, sholat kita agak malas karena sakit, puasa atau yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan tenaga, misalnya berhaji, berumrah. Sehingga bersyukurlah na'am apabila seorang muslim itu dia memiliki kekuatan fisik. Dan diantara tanda syukur dia, bentuk syukur dia karena diberikan kelebihan kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah digunakan pada perkara-perkara yang itu mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar seorang muslim itu memiliki kekuatan fisik, ya, akan tetapi imannya lemah, ya, itu tidaklah terpuji. Ya, itu tidaklah terpuji. Menjadi terpuji, ya, tatkala dia memiliki kekuatan fisik, tatkala fisik tersebut membantu dia untuk meningkatkan iman dia, takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah pula dari potongan hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap orang yang beriman dan setiap orang yang bertakwa, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan perlu juga kita jelaskan, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk itu berbeda cinta makhluk sesama makhluk. Ya, jangan disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Walaupun mungkin namanya sama. Ya, walaupun mungkin namanya sama. Makhluk memiliki cinta, Allah juga memiliki cinta. Ya, cinta Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disamakan dengan cinta makhluk. Dan tatkala ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluk, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Berbeda dengan cintanya makhluk sesama makhluk. Terkadang seorang yang terlalu cinta kepada orang lain, sebagai contoh misalnya terlalu cinta kepada istrinya, terlalu cinta kepada anak-anaknya, terkadang itu menerobos syariat, melanggar syariat. Apalagi kalau cintanya itu tidak dikemas, tidak dibungkus dengan syariat, tidak didasari dengan dasar syariat, hanya didasari atifiyah, perasaan, karena itu anaknya, karena itu istrinya, sehingga dia cinta buta. Apa saja yang dilakukan anaknya walaupun salah, tetap dia bela, tetap dia puji, tetap dia dukung. Maka cinta yang seperti ini bukanlah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu dikatakan mencintai orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala apabila ya cintanya tersebut dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai seorang karena orang tersebut baik. Dia seorang muslim, dia seorang mukmin, dia seorang yang saleh, sehingga dia kagum, sehingga dia cinta kepada orang tersebut. Dia benci kepada orang karena orang tersebut orang yang tidak baik, melanggar syariat, senantiasa bermaksiat, menghina sunnah Rasulullah, sehingga cinta dan bencinya dibangun di atas syariat. Dan apabila seorang itu membangun cintanya di atas syariat, cinta mencintai karena Allah, benci membenci karena Allah, maka ini termasuk dari usul, ya, dari usul agama Islam, dan termasuk ikatan iman yang paling kuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am awsaku urul iman man ahabba fillah wal bughdhu fillah." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah cinta mencintai karena Allah dan benci membenci karena Allah. Ya, jadi hendaklah kalau kita ini memiliki rasa cinta kepada seorang, apakah kepada istri kita, apakah kepada kedua orang tua kita, apakah kepada anak kita, hendaklah kita dasari dengan syariat. Jangan sekedar perasaan, atifiyah. Dikhawatirkan kalau kita hanya mengandalkan atifiyah, tidak didasari dengan syariat, khawatir kita menerjang syariat. Betapa banyak orang yang ya cinta buta kepada anaknya, kepada istrinya, sehingga tak kala istrinya mengajak dia kepada yang haram, dia ikuti. Ya, dia ikuti. Khawatir mungkin ditinggalkan istrinya. Ya, khawatir mungkin istrinya kecewa, sehingga dia tidak enak. Padahal itu melanggar syariat. Ya, atau misalnya anaknya merengek-rengek, menangis, meminta sesuatu yang haram. Ya, karena mungkin dia terlalu cinta dan cintanya tidak didasari syariat, sehingga dia kabulkan. Ya, dia kabulkan permintaan anaknya untuk membeli barang-barang yang haram. Ya, Begitu juga mungkin terlalu cintanya kepada kedua orang tua, sehingga apa saja yang diperintahkan kedua orang tuanya tanpa melihat lagi apakah perintah orang tua itu sesuai dengan syariat atau tidak, semuanya dia lakukan. Makanya seperti ini pada hakikatnya bukanlah cinta mencintai karena Allah. Orang yang seperti ini pada hakikatnya dia cinta mencintai karena hawa nafsu, karena sekedar perasaannya, tidak didasari atas syariat. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi kullin khairun. Dan setiap dari keduanya itu memiliki kebaikan. Jadi mukmin yang kuat imannya itu memiliki kebaikan, ya, mukmin yang lemah juga memiliki kebaikan. Walaupun lemah imannya, ya tetap memiliki kebaikan. Seorang mukmin itu walaupun lemah, walaupun maaf ngomong bejat akhlaknya, penuh dengan maksiat, dia lebih baik daripada seluruh orang kafir yang mungkin dianggap orang baik. Ya, itu yang perlu kita pahami. Ya. Seorang mukmin walaupun mungkin maaf ngomong itu bejat akhlaknya atau dia senantiasa bermaksiat, sekian dosa dia lakukan, itu tetap dia lebih baik dibandingkan dengan seluruh orang kafir. Walaupun orang kafir itu baik akhlaknya, walaupun orang kafir itu ya suka berinfak, suka bersedekah. Karena ada di antara orang kafir, karena sifat jibiliyahnya, ya ada sebagian orang kafir itu walaupun dia bukan orang muslim, terkadang dia suka beramal. Ada di antara manusia seperti itu. Tanpa harus kita ceramai, ya, tanpa harus kita nasihati untuk dia berbuat baik, ya. Nah, dia sudah tergerak sendiri. Ini namanya sifat-sifat jibiliyah, sifat yang sudah dari sananya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada sifat jibiliyah yang baik ada pada seorang yang kafir, itu jangan kita menyimpulkan dia lebih baik daripada mukmin yang bejat akhlaknya. Ya. Jangan seperti itu. Ya, walaupun dia mungkin banyak melakukan dosa, ya. Walaupun dia mungkin penuh dengan maksiat, tidak boleh kita menyimpulkan dia lebih buruk daripada orang kafir. Tidak demikian. Ya, dia tetap lebih baik. Ya, dia tetap lebih baik karena keimanannya. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfaq." Bersemangatlah untuk engkau ya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ya, dari sini diambil faedah, kita diperintahkan untuk mencari sebab. Ya, tidak iktikal. Tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bergerak, ihris, bersemangatlah, bergeraklah. Alaman yang fauk. Ya, terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Jadi dari sini diambil faedah, kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Ya, sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat kepada kita, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya, maupun perkara akhirat. Kalau kita ingin menjadi lebih baik keadaan dunia kita, maka cari sebabnya. Ya, cari sebabnya, jangan berpangku tangan. Ya, jangan berpangku tangan apakah dengan bekerja, berusaha, berdagang, berjualan, atau berbisnis, atau bertani, ya, atau mungkin menjadi nelayan. Ya, kalau kita ingin lebih baik dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Kalau akhirat kita ingin lebih baik, iman kita meningkat, tentu kita harus juga mencari sebab. Sebabnya apa? Ya, dengan kita beramal soleh. Ya, sebabnya dengan beramal soleh. Karena dengan amalan soleh itulah kita bisa meningkatkan iman kita. Karena yang namanya iman disebutkan oleh para ulama itu yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman seorang itu tidak tetap. Terkadang dia bisa bertambah, terkadang bisa berkurang. Iman seorang itu tidak tetap. Naik turun. Ya, kapan dia bisa naik? Tatkala dia taat. Ya. Jadi antara ketaatan dengan iman itu berbanding lurus. Ya, kalau dia taat kepada Allah, rajin beribadah, itu qorina. Ya, itu qorina, itu isyarat bahwasanya iman orang itu sedang tinggi. Ya, iman orang itu sedang naik. Sebaliknya, kalau ada orang yang lemah beribadah, malas beribadah, itu juga qorina. Bahwasanya imannya lemah. Ya, bahwasanya imannya lemah. Karena iman itu naik turun, naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Kemudian wasta'in billah. Dan hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah. Dari potongan hadis ini diambil faedah yang sebelumnya kita diperintahkan untuk mengambil sebab, ya, pada perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepada kita, baik perkara dunia maupun akhirat. Jangan lupa, tak kala kita mengambil sebab, kita meminta tolong kepada Allah. Ya, jangan lupa bismillah. Ya. Karena tak kala kita ingin menempuh sebab, ya, mudah atau sulit sebab itu kita tempuh, itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab, Allah juga yang menciptakan akibat. Sehingga tak kala kita ingin menjalani sebab itu, ya, jangan lupa kita berdoa. Ya, kalau kita ingin bekerja mendapatkan hasil, mendapatkan kesuksesan, pekerjaan kita selesai, jangan lupa meminta tolong kepada Allah. Karena semua sebab itu Allah yang menciptakan. Sebagai contoh misalnya, tak kala kita makan, ya, perkara yang ringan, ya, perkara yang ringan, tapi tetap kita diperintahkan untuk bismillah. Ya, di antara faedah, ya, bismillah disebutkan oleh para ulama, ya, di antara faedahnya adalah isti'anah, menunjukkan orang tersebut meminta tolong kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong seorang tatkala makan, dia tidak bisa mengangkat tangannya. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki. Ya, jangan dikira makan itu sesuatu yang remeh. Ya, jangan dikira tatkala kita bisa mengangkat tangan kita mengambil nasi, mengambil lauk, mengambil makanan, jangan dikira itu karena kekuatan kita semata. Tidak demikian. Ya. Yang bisa menggerakkan itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya misalnya Allah tidak meridhoi, ya, tangan kita tidak akan bisa bergerak. Ya, tangan kita tidak akan bisa bergerak. Atau misalnya bisa bergerak, mulut kita tidak akan bisa mengunyah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkara-perkara yang lebih besar. Tak kala kita bekerja misalnya, ya, kita bisa menempuh sebuah jalan, bisa nyangkul misalnya, bisa berjualan, ya, bisa nukang, ya, itu semua atas pertolongan Allah. Ya, jadi tak kala kita menempuh sebab, jangan lupa meminta tolong kepada Allah. Begitu juga tak kala kita beribadah, ya, itu semua atas pertolongan Allah. Kita bisa berkumpul di tempat ini, kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil. Ya, mustahil kalau bukan pertolongan Allah, mustahil kita bisa ada di tempat ini. Ya, mustahil. Itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, salat jamaah. Ya, bisa taklim. Itu semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, tak kala kita menempuh sebuah sebab, apakah itu sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat dunia maupun akhirat, jangan lupa kita senantiasa bertawakal, ya, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta menyandarkan, ya, kepada tenaga kita saja. Wala ta'jis, dan jangan engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila menimpa sesuatu kepadamu, ya, fala takul, maka jangan engkau katakan, kalau seandainya aku melakukan ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Nah, di antara faedah hadis ini, ya, ini juga berkaitan dengan naam kalimat sebelumnya. Ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari sebab yang bisa memberikan manfaat kepada kita, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Kalau seandainya ya kita sudah menempuh sebab ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan akibatnya, maka jangan kita berandai-andai, ya, jangan berandai-andai yang tidak baik. Sebagai contoh misalnya dia berjualan, dia sudah mengambil sebab, ya, dan dia sudah memperhitungkan jualannya ini, naam, kalau laku semua sekian untungnya untuk hari itu. Qadarullah wa masyafa'al, ya, naam, ternyata tidak ada pula atau sedikit orang yang membeli, ya. Jangan kita berandai-andai, ya, coba tadi, ya, ana tidak jualan di tempat itu, coba geser sedikit, ya, coba di tempat tikungan sana misalnya, mungkin lebih banyak untung yang ana dapat, ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sudah mengambil sebab. Ya. Dan terjadi atau tidak sebab itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita sesali. Ya, tidak perlu kita sesali. Yang ada kita memperbaiki diri untuk ke depan mungkin cari sebab yang lain. Ya, atau yang sesuatu yang sudah terjadi tidak perlu kita sesali lagi. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Ya, mungkin karena antum kurang, ya, gesit, mungkin karena antum, ya, kurang, ya, semangat atau yang semisalnya, makanya seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau sesuatu itu sudah terjadi, sebabnya sudah kita tempuh, kita terima, ya, kita terima, berarti itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin, dan akan tetapi, kul qadarallah wa masya'a fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Dan akan tetapi hendaklah dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al, itu sudah takdir Allah dan sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu itu sudah terjadi, ya, kita terima tanpa kita menggerutu, ya, tanpa kita tidak terima dengan takdir, dengan keadaan, dengan kenyataan, tanpa kita harus menyalahkan orang lain, kita terima. Ya, itu diantara bentuk iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya kenapa seorang itu tidak boleh berandai-andai, ya, pada perkara yang tidak baik, pada perkara yang sudah terjadi, ya, tidak boleh dia menyesal, tidak boleh dia tidak menerima takdir yang sudah terjadi. Nah, karena law itu tertahu amal syaitan, membuka pintu syaitan, ya, akan membuka pintu syaitan, pintu kejelekan. Sekian banyak nanti, ya, kemudaratan-kemudaratan kalau kita berandai-andai, ya, kalau kita tidak mau menerima takdir, ya, yang sudah terjadi, banyak sekali kemudaratannya, ya, minimal, ya, orang tersebut terjatuh ke dalam dosa karena tidak menerima takdir. Ya, belum lagi nanti keadaannya akan menjadi lebih buruk. Ya, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Mungkin, ya, akan merusak persahabatan dia kepada saudaranya, atau mungkin akan membuat cekcok dia dengan istrinya. Ya, mungkin dia berjualan sama istrinya misalnya. Ya, suaminya nyalakan istrinya, istrinya nyalakan suaminya. Ya. Padahal itu sudah terjadi. Ya, ujung-ujungnya ya tidak harmonis. Lebih-lebih lagi biasanya ya bisa menimbulkan penyakit. Ya. Bisa menimbulkan penyakit. Biasanya orang yang terlalu banyak pikiran ya, ujung-ujungnya naikkan tekanan, pusing. Ya, darah tinggi. Ya, tidak siap menerima keadaan. Jadi kalau sesuatu itu sudah terjadi, sudah kita tempuh sebabnya, kita terima. Ya, tidak perlu kita berandai-andai yang tidak baik. Tidak perlu kita menyalahkan si fulan wala si allan. Ya, kita terima. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqad wajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila fi'lil asbab allati tanfa'ul 'abda fi dunyahu wa akhiratihi mimma syara'ahu Allah ta'ala li'ibadihi minal asbabil wajibah wal mustahabba wal mubaha. Maka sungguh dalam hadis itu sebagaimana yang telah kita singgung tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk mengambil sebab-sebab, menempuh ya sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat kepada kita, baik ya perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ya, sebagaimana kita sebutkan, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia, manfaat dunia, kita ngambil sebab. Jangan kita berpangku tangan. Ya, karena ada sebagian sekte dari kalangan sufi ya yang ekstrim, ada di antara sekte yang ada di sufi itu yang ekstrim ya menyikapi masalah takdir. Ya, menyikapi masalah takdir. Ya, mereka berserah begitu saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seperti ini, ya akan terjadi seperti ini. Enggak perlu kita ya mengambil sebab. Ya, cukup kita berdoa saja. Ya, cukup kita berdoa saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan antum kaya, ya, akan kaya. Enggak perlu bekerja. Ya. Maka yang seperti ini ya adalah na'am salah ya di dalam memahami masalah takdir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala ingin memenuhi kebutuhan beliau, beliau berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang menjual ya, menjualkan barang-barang ya istri beliau yang saat itu belum menjadi istri beliau. Ya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau jualkan, pergi beliau ke negeri Syam. Beliau juga mengembala kambing. Para sahabat juga mengembala kambing, ada juga yang bercocok tanam, menanam kurma. Ya, untuk memenuhi kehidupan mereka, ada juga yang berdagang. Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah dan para sahabat untuk memenuhi kehidupan dunia mereka, mereka ngambil sebab. Begitu juga nabi-nabi dan para rasul. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara pekerjaan Nabi Daud, kana Zakaria najjaram. Dahulu Nabi Zakaria itu pekerjaannya adalah najjaran, tukang kayu. Ya. Banyak ya pekerjaan-pekerjaan para nabi, para rasul. Ada yang mengembala kambing, ada yang berkebun. Ya, menunjukkan kepada kita apa? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, kita harus mengambil sebab. Ya, jangan berpangku tangan saja. Kalau kita ingin kenyang, ya tentu kita harus makan. Kalau kita ingin menghilangkan haus, tentu minum. Kalau kita ingin punya anak, ya tentu dengan menikah. Ya. Jadi semuanya antara sebab dan akibat itu berkaitan, sangat erat kaitannya. Betapa banyak akibat atau mayoritas akibat itu adanya sebab. Hanya saja disebutkan oleh para ulama, tidak boleh pula kita terlalu bersandar kepada sebab. Memang benar, ya mayoritas akibat itu ada sebab. Tapi yang perlu juga kita pahami, tidak semua sebab menghasilkan akibat. Ya, itu yang perlu kita pahami. Oleh sebab itu kita tidak boleh bersandar kepada takdir. Tetap setelah kita melakukan sebab, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.